nice one. Hey, hi, na. Ya Allah, undanglah sahabat-sahabatku untuk berpulang. Berikan kepada kami negeri yang aman, penuh barokah, ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh, para pemimpin yang beriman teguh, yang tauhidnya bersih dan kokoh, yang akhlaknya akhlakul karimah, ya Allah, yang benar-benar bisa amanah, bisa jujur, sidik, amanah, fatonah, dan bisa tabligh, ya Allah, yang bisa menyampaikan kebenaran agama. Ya Allah, kami berlindung dari para pemimpin yang tidak beriman padamu, dari para pemimpin yang akhlaknya buruk, yang zalim, yang tidak amanah, yang munafik, na'udzubillah. Hanya Engkau yang mengangkat dan menurunkan siapapun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah yang maha mendengar, muliakanlah siapapun yang menyimak ini, ya Allah. Undang kebaikullah, berikan kekuatan iman bagi yang masih rapuh, berikan keteguhan keyakinan bagi yang masih goyah. Karuniakan kepada hamba-hambamu ini, ya Allah, nikmatnya ibadah, nikmatnya akhlakul karimah, nikmatnya istiqomah, dan karuniakan husnul khatimah, ya Allah. Jadikan sembuhkan yang sedang sakit, berikan jodoh yang sedang merindukan, yang menantikannya, ya Allah. Berikan pekerjaan yang halal barokah, rezeki yang halal barokah. Karuniakan kemudahan segala urusan yang maslahat, dan berikan, ya Allah, kenikmatan ibadah, jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur wa amalan salihan maqbul. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kabulkan ya Allah di antara hamba-hambamu yang sedang munajat ini, ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.